بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخواني معاشر المسلمين، حاضرين dan hadirat yang dicintai dan dirahmati Allah, tak henti-hentinya kita memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Jalla fi'ula, yang tak henti-hentinya pula melimpahkan berbagai karunia dan nikmatnya kepada kita. Seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah adalah kewajiban kita untuk mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Pada kesempatan kali ini, di antara nikmat Allah yang Allah curahkan kepada kita, kita masih bisa untuk duduk bersama di sebuah majelis yang mulia ini, majelis ilmu, dengan tujuan mempelajari kitabullah dan juga sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian semoga salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kemudian kelak. Ikhwani ma'asyiral muslimin, para hadirin dan hadirat yang dicintai dan dirahmati Allah. Pembahasan kita kali ini adalah kelanjutan dari pembahasan pada pertemuan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita membahas tentang indahnya surga, maka kali ini kita akan membahas tentang ngerinya api neraka. Tentunya setelah at-tarhib, ada pula at-tarhib. Ketika kita berbicara tentang surga, kita mendapatkan motivasi, dorongan, dan kekuatan untuk beramal dengan amalan-amalan yang saleh demi meraih surga Allah Jalla wa'ala. Dan di sisi yang lainnya, ada at-tarhib. Kita perlu juga untuk membahas tentang api neraka Allah dan betapa ngerinya, sehingga hal ini mampu untuk menimbulkan rasa takut yang besar di dalam hati-hati kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di hari kiamat kelak, kemungkinan kita hanya ada dua, dan tidak ada yang ketiga. Bisa jadi kita adalah orang-orang yang Allah masukkan ke dalam surga, yang pada waktu itu pula berarti kita selamat dari api neraka Allah. Atau kemungkinan yang kedua, kita dimasukkan ke dalam api neraka Allah, yang artinya bahwa kita tidak masuk ke dalam surga. Paling tidak segera mengecap surga itu. Tapi kita harus dibakar dan disiksa terlebih dahulu di dalam api neraka Allah wal'iyadzu billah. Kalau kita berbicara tentang api neraka ini, memang mengerikan sekali. Sehingga seorang yang mempelajarinya pastilah tidak akan pernah berkeinginan untuk masuk ke dalam api neraka Allah. Allah Jalla wa'ala telah mengingatkan di dalam ayat-ayat Al-Quran untuk kita menghindar dari api nerakanya. Di antara yang Allah peringatkan seperti di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan juga keluarga-keluarga kalian dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Pada api neraka itu ada malaikat-malaikat yang ghilazun syidad, yang keras dan kuat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah durhaka kepada apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka selalu memperbuat apa yang diperintahkan itu. Nah, barang siapa yang dimasukkan oleh Allah ke dalam api nerakanya, itu adalah kehinaan yang luar biasa. Makanya Allah katakan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-63, alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulah fa anna lahu nara jahannam khalidan fiha dzalikal khizyul 'adzim. Apakah mereka tidak tahu bahwasanya barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, menentang Allah dan Rasul-Nya, maka dia akan memperoleh neraka Jahannam dalam keadaan kekal di dalamnya, dan itulah kehinaan yang besar. Makanya doa orang-orang yang beriman seperti yang Allah kisahkan di dalam surat Ali Imran ayat 192, kita minta kepada Allah Jalla wa'ala untuk dihindarkan dari api neraka Allah. Karena orang yang Allah masukkan ke dalam api neraka, dia akan mendapatkan kehinaan yang luar biasa. Allah sebutkan tentang doanya orang-orang yang beriman. Mereka menyatakan, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimin min amsar. Wahai Rabb kami, sungguhnya barang siapa yang engkau masukkan ke dalam api neraka, maka sungguh engkau telah menghinakannya, dan tidak ada penolong-penolong bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Ini dalam surah Ali Imran ayat 192. Dan banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Qur'anul Karim yang bercerita tentang ngerinya api neraka Allah Azza wa Jalla. Ayat lain di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-56, kata Allah, innalladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadzuqul azab. Kata Allah, sungguhnya orang-orang kafir itu yang telah mengingkari ayat-ayat kami, saufa nuslihim nara, niscaya kami akan masukkan mereka ke dalam api neraka. Apa yang terjadi ketika mereka masuk ke dalam api neraka itu? Kata Allah, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Tatkala kulit-kulit mereka telah matang, maka kami gantikan kepada mereka kulit-kulit yang lainnya. Liyadzuqul azab, agar mereka merasakan azab Allah. Di dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-20, Allah tabaraka wa ta'ala bercerita tentang orang-orang fasik yang Allah masukkan ke dalam api neraka Allah. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ. Kata Allah, adapun orang-orang yang fasik, فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ, maka tempat berpulang mereka adalah api neraka Allah. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Tatkala mereka ingin keluar daripadanya, maka mereka pun dikembalikan ke dalam api neraka tersebut. Dan dikatakan kepada mereka, rasakan azab api neraka yang dahulu kalian mendustakannya. Alangkah hinanya, alangkah putus asanya orang-orang yang dimasukkan ke dalam api neraka Allah tersebut. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Tatkala mereka sudah hampir sampai ke permukaan api neraka, ketika muncul keinginan untuk selamat dari api neraka itu, ada harapan bahwa mereka akan keluar, kemudian Allah kembalikan mereka ke dalam api neraka tersebut. Dan dikatakan kepada mereka, rasakan azab api neraka yang dahulu kalian dustakan. Ini adalah keputusasaan yang luar biasa. Tatkala seorang hamba sudah mulai merasa bahwa dia akan selamat di saat-saat dia membutuhkan keselamatan, ternyata harapan itu hilang dan dia kembali ke dalam kondisinya yang penuh dengan bahaya. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, hendaknya kita banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Allah supaya kita dimasukkan ke dalam surganya dan diselamatkan dari api nerakanya. Di dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Ziya Al-Maqdisi dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam As-Sahihah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang meminta kepada Allah dalam sehari sebanyak 7 kali untuk dilindungi dari api nerakanya, maka api neraka itu akan berkata kepada Allah, wahai Rabbku, orang ini telah meminta perlindungan kepadamu dari diriku, maka lindungilah dia. Demikian pula kata Nabi, barang siapa yang meminta kepada Allah dalam sehari sebanyak 7 kali untuk dimasukkan ke dalam surga, maka surga itu sendiri yang berkata kepada Allah, wahai Rabbku, orang ini telah memintamu untuk agar dia dimasukkan ke dalamku, maka masukkanlah dia ke dalamku. Maka orang itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Tapi ada pula riwayat lain dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an di dalam Sahih Al-Jami', disebutkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih Al-Jami', di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meminta kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam surga sebanyak 3 kali, maka surga itu akan berkata, Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah, masukkanlah orang ini ke dalam surgamu. Dan kata beliau alaihi salatu wassalam, barang siapa yang meminta perlindungan dari api neraka sebanyak 3 kali, maka api neraka itu mengucapkan, Allahumma ajirhu minan nar, ya Allah, lindungilah orang tersebut dari api neraka. Hadis ini dalam Sahih Al-Jami' dengan nomor hadis 6151. Naam. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Api neraka sama seperti surga. Keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah, sebagaimana surga diyakini maujudatun al-an, sudah ada sekarang ini, maka demikian pula dengan api neraka. Api neraka itu telah ada sekarang ini. Banyak sekali ayat-ayat baik di dalam Al-Quranul Karim, demikian pula di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan akan hal itu. Adapun mengenai surga sudah kita bahas. Sedangkan mengenai api neraka, bahwa api neraka itu telah ada, di antaranya di dalam surah Al-Fath ayat yang ke-6, kata Allah jalla wa ala, wa'adda lahum jahannama wa sa'at masira. Allah telah mempersiapkan bagi mereka neraka jahannam, dan neraka jahannam itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Berarti neraka jahannam itu telah ada, telah dipersiapkan oleh Allah. Dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-11, Allah menyatakan, wa'atadna liman kadzdzaba bis-sa'ati sa'ira, dan kami telah persiapkan bagi orang yang mendustakan hari kiamat neraka sa'ir. Artinya bahwa neraka sa'ir telah ada, telah dipersiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun di dalam hadis, di dalam as-sahih, hadis yang ma'ruf, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ke dalam api neraka. Kata beliau, wattala'tu finnar fara'aitu aktsara ahliha an-nisa. Aku pernah melongok melihat ke dalam api neraka, maka aku lihat penduduknya yang paling banyak adalah wanita. Berarti api neraka itu sudah ada dan sudah pernah dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau melihatnya dengan mata kepala beliau sendiri. Nah, sampai-sampai disebutkan juga bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa salat khusuf, beliau dilihat oleh sahabat dalam keadaan dalam salatnya itu maju ke depan dan seperti ingin menggapai sesuatu, dan dilihat pula oleh para sahabat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mundur ke belakang. Ketika beliau ditanya tentang hal itu, jawaban beliau, ya, aku melihat surga dan aku ingin menggapai serumpun dari surga itu. Kalau seandainya aku berhasil mendapatkannya, kalian akan makan daripadanya selama dunia ini ada. Dan aku melihat ada api neraka dengan sebuah penglihatan, pemandangan yang sangat mengerikan, sehingga aku mundur ke belakang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa neraka Allah itu sudah ada, sebagaimana surga juga sudah ada. Nah, kemudian di mana tempatnya? Dalam pembahasan yang lalu, kita sebutkan bahwa neraka itu tempatnya adalah surga itu tempatnya adalah di Inliyin, sedangkan neraka di As-Sijjin, ya, Inliyin, ya, tempat yang paling tertinggi. Baik, sedangkan Sijjin adalah tempat yang paling terbawah, bumi yang paling terbawah. Ini sebenarnya pendapat sebahagian ulama. Dalam masalah ini ada beberapa pendapat di kalangan ahlul ilm mengenai di mana tempatnya surga dan di mana tempatnya api neraka. Tapi wallahu a'lam bissawab, yang paling dekat dan yang paling kuat adalah apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Siddiq Hasan Khan, bahwa tidak ada nas yang sharih, yang jelas, yang nyata, yang menyebutkan di mana tempatnya surga dan di mana tempatnya api neraka Allah. Sehingga lebih baik kita tawakkuf, sebab tidak ada nas yang memberitakan kepada kita. Dan ini adalah masalah gaib. Ini pendapat yang beliau kuatkan dari pendapat para ulama setelah beliau menukilkan pendapat seorang muhaddis, yaitu Al-Imam Ad-Dahlawi rahimahullah. Nah, maka ini insyaallah pendapat yang paling kuat, karena memang tidak ada nas yang menentukan secara pasti, secara jelas di mana tempat api neraka tersebut. Nah, saya nukilkan ucapan Syekh Al-Muhaddis Waliyullah Ad-Dahlawi rahimahullah di dalam akidahnya, kata beliau, walam yusarrih nassun fi ta'yini makanihima ay al-jannati wan-nar bal haythu syaa Allah ta'ala id la ihata lana bi khalqillah wa 'awalimih. Kata beliau, tidak ada satu nas yang menjelaskan secara nyata menentukan di mana tempat surga ataupun neraka. Bahkan keduanya berada dimanapun Allah kehendaki. Sebab kita tidak punya ilmu tentang penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala dan alam-alamnya. Nah, ini disebutkan oleh beliau di dalam kitab Yaqdha Ulil I'tibar. Dinukilkan oleh Al-Imam Siddiq Hasan Khan. Kemudian ditambahi oleh Al-Imam Siddiq Hasan Khan di dalam kitab tersebut, aqul wa hadzal qaul arjahul aqwal wa ahwatuha insyaallah. Inilah pendapat yang paling kuat dan yang paling menjaga insyaallah. Nah. Kemudian ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis Abi Hurairah hadis yang lumayan panjang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang orang yang pertama dinyalakan api neraka jahanam itu untuk mereka. Orang yang pertama kali dinyalakan api neraka jahanam dengan mereka. Siapa mereka itu? Sebutkan dalam hadis Abi Hurairah dalam riwayat Muslim, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalan nasi yuqdha yaumal qiyamah 'alaihi rajulun istashhada fa utiya bihi fa 'arrafahu ni'amahu fa 'arafaha." Kata beliau alaihi salatu wassalam, orang pertama yang diputuskan urusannya pada hari kiamat kelak adalah seorang yang mati syahid. Rajulun ustushhida. Seorang yang mati syahid. Lantas didatangkan orang ini. Kemudian Allah perkenalkan kepadanya nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Maka orang ini pun mengakuinya. Qala. Kemudian Allah tanya, "Fama amilta fiha?" Lantas apa yang telah engkau perbuat terhadap nikmat-nikmat tersebut? Orang itu menjawab, "Qataltu fi hatta ustushhidtu." Kata orang ini menjawab, "Ya Allah, aku berjuang, berperang di jalanmu, ya Allah. Sampai-sampai aku meninggal dalam keadaan mati syahid." Apa kata Allah? "Kazzabta." Atau "kazzabta." Ya, "kazzabta." Engkau dusta. "Walakinnaka qatalta liyuqala jari." Akan tetapi engkau berperang agar engkau dinyatakan oleh manusia sebagai seorang pemberani. Tidak ada yang bisa dusta pada waktu itu. Karena waktu itu adalah peradilan Allah yang maha tahu akan segalanya. Nah, faqad qil, dan manusia telah menyebutkan hal itu tentang dirimu. "Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar." Kemudian orang ini diperintahkan dan diseret di atas wajahnya sampai dia dilemparkan ke dalam api neraka Allah. Ini yang pertama. Orang yang mati syahid, seolah-olah dia mati syahid, ternyata dia berjuang, dia berperang, dia membela agama Allah itu bukan karena Allah. Ya. Meskipun kelihatan secara lahiriahnya dia meninggal di medan tempur, di medan perang, dalam keadaan jihad, ternyata dia meninggal agar mendapatkan pujian manusia. Agar orang-orang mengatakannya pemberani. Ya. Makanya Allah katakan kau dusta. Maka orang ini diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam api neraka Allah. Yang kedua, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Rajulun ta'allama al-ilma wa 'allama wa qara'a al-Qur'an fa utiya bihi fa 'arrafahu ni'amahu fa 'arafaha." Yang kedua adalah seorang yang belajar ilmu dan mengajarkannya. Dia juga membaca Al-Qur'an. Lalu didatangkan orang tersebut. Allah perkenalkan kepadanya nikmat-nikmat Allah. Lantas dia mengakuinya. Kemudian Allah bertanya, "Fama amilta fiha?" Kalau begitu apa yang engkau amalkan pada nikmat-nikmat tersebut? Orang ini menjawab, "Ta'allamtul ilm wa 'allamtu wa qara'tu fika al-Qur'an." Aku telah belajar ilmu dan aku sampaikan ilmu tersebut. Dan aku juga membaca Al-Qur'an di jalanmu, ya Allah. Ya. Apa kata Allah? "Kazabta," engkau dusta. Ya, engkau dusta. "Walakinnaka ta'allanta liyuqala 'alim." Akan tetapi engkau belajar agar engkau dinyatakan sebagai seorang yang berilmu. Ya. Nah. Akhirnya apa? Akhirnya kata Allah selanjutnya, "Liyuqal huwa qari." Walakinnaka ta'allamta liyuqala 'alim wa qara'ta al-Qur'an liyuqala huwa qari'. Akan tetapi engkau belajar agar engkau dinyatakan sebagai seorang yang berilmu, dan engkau membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an agar engkau dinyatakan sebagai pembaca Al-Qur'an atau penghafal Al-Qur'an. faqad hil, dan itu telah dinyatakan manusia kepadamu. Tsumma umira bihi wa suhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, maka orang ini kemudian diperintahkan, diseret di atas wajahnya, dan dia dilemparkan ke dalam api neraka Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga kata Nabi, warajulun wasa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali kulli. Yang ketiga adalah seorang yang Allah lapangkan rezekinya dan Allah beri dia dengan berbagai macam bentuk harta. Kemudian fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha. Orang ini didatangkan kepada Allah, Allah perkenalkan kepadanya nikmat-nikmatnya, lantas dia pun mengakuinya. Lalu dia ditanya oleh Allah, "Fama amilta fiha?" Kalau begitu apa yang kau amalkan tentang nikmat-nikmat tersebut? Orang ini menjawab, "Ma taraktu min sabilin yuhabbu ayyun faqa fiha illa anfaqtu fiha lak." Kata orang ini, tidak ada satu jalan yang ingin untuk diberi infak padanya. Artinya tidak ada satu kondisi, satu keadaan di mana engkau ingin ya Allah untuk orang-orang yang berharta itu mengeluarkan infaknya, melainkan anfaqtu fiha lak, melainkan aku keluarkan infak di jalan tersebut hanya semata-mata karenamu ya Allah. Kata Allah apa? Allah katakan, kazabta, engkau dusta. Walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawwad. Akan tetapi engkau memperbuatnya agar dinyatakan engkau adalah seorang yang dermawan. Faqatil, dan manusia telah menyatakan itu kepadamu. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi tsumma ulqiya finnar. Ya, maka orang ini kemudian diperintahkan, diseret di atas wajahnya, dan dia pun dilemparkan ke dalam api neraka Allah. Subhanallah. Tiga orang ya, sebagai orang pertama yang diputuskan urusannya pada hari kiamat kelak dan dinyalakan untuk mereka api neraka pertama kali. Tusa'aru bihimun nar. Yang ketiga-tiganya ternyata berbuat amalan-amalan saleh. Ya. Bukan tiga orang ini berbuat amalan-amalan bejat, amalan-amalan yang jahat, amalan-amalan yang maksiat. Tapi secara lahiriahnya mereka beramal dengan amalan-amalan saleh yang dicintai oleh Allah. Yang satunya jihad di jalan Allah. Yang satunya menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Yang satunya berinfak di jalan Allah. Ternyata tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Karena mereka melakukannya dengan hati yang rusak. Apa yang hilang dari mereka? Tauhid. Hilangnya keikhlasan kepada Allah Jalla wa'ala. Melakukannya tanpa ketulusan untuk Allah. Sehingga api neraka itu dinyalakan bagi mereka pertama kali. Sebab mereka ini orang-orang yang beramal soleh, tetapi niatnya tidak benar. Niatnya untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Nas'alullah as-salama wal-afiyah. Baik. Dan berapa jumlah manusia yang akan dimasukkan ke dalam api neraka Allah? Jumlahnya secara tepat mungkin kita tidak tahu. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Tapi diberitakan dalam hadis Abi Hurairah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Awwalu man yud'a yawmal qiyamati Adam." Orang yang pertama dipanggil pada hari kiamat kelak adalah Adam. Fatataraa lahu dzurriyyatuh, maka anak keturunannya semua berupaya untuk melihatnya. Fayuqal hadza abukum Adam. Maka dikatakan pada waktu itu, inilah bapak kalian Adam. Maka Adam menjawab, labbaika wa sa'daik. Kemudian Allah katakan kepadanya, akhrij ba'sa jahannam min dzurriyyatik. Keluarkan orang-orang yang dibangkitkan untuk neraka jahannam dari anak-anak keturunanmu ini, dari umat manusia ini. Maka Adam bertanya, Adam alaihissalam bertanya, "Ya Rabb, kam ukhrij Wahai Rabbku, berapa yang akan aku keluarkan dari jumlah manusia ini? Ya, yang mereka memang dibangkitkan untuk api neraka Allah. Fayaqul, maka Allah menjawab, akhrij min kulli mi'atin tis'atan wa tis'in. Keluarkan dari setiap jumlah 100 orang, 99 orangnya. Berarti yang tertinggal hanya, dari setiap jumlah 100 yang tertinggal satu. Pada umumnya masuk api neraka Allah. Nasallallahu salam wa alaikum. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ya, karena mengerikan sekali. Berarti sedikit yang selamat. Kata para sahabat, ya Rasulullah, idh ukhidha minna min kulli mi'atin tis'atun wa tis'un, famadha yabqa minna? Wahai Rasulullah, kalau diambil dari kita ini, dari setiap jumlah 199 orang, dimasukkan ke dalam api neraka, lantas apa yang tersisa dari kita? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, beliau menjawab, inna ummati fil umam kasya'ratil bayda fis sawril aswad. Ya. Umatku ini perbandingannya di tengah jumlah umat manusia secara keseluruhan adalah seperti bulu putih yang ada di kerbau yang hitam atau sapi yang hitam. Berarti umat manusia jumlahnya sedemikian banyak, sementara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan jumlah umat manusia itu hanya seperti bulu yang berwarna putih pada badan seekor sapi atau seekor kerbau yang hitam. Biasanya kan sedikit sekali. Ya. Seperti itulah lebih kurangnya diperbandingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, semoga kita dimasukkan oleh Allah Jalla wa'ala ke dalam surga pada gelombang yang pertama, pada gelombang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Siapakah penduduk api neraka yang paling terbanyak? Penduduk api neraka yang paling terbanyak disebutkan di antaranya dalam hadis Usama bin Zaid, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu ala babil jannah fa idza ammatu man dakhalaha al masakin wa idza ashabul jid mahbusun illa ashabal nar faqad umira bihim ila an nar wa kuntu ala babil nar fa idza ammatu man yadkhuluhan nisa." Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Usama bin Zaid, aku berdiri di atas pintu surga. Aku melihat mayoritas orang yang masuk surga itu adalah orang-orang miskin. Dan ini sudah kita bahas dalam pertemuan yang lalu. Ya. Bahwa apa pembahasan kita? Sebenarnya siapa yang paling banyak dari penduduk surga? Hah? Ya tetap wanita. Ya. Makanya ketika Abu Hurairah ditanya, beliau menjawab wanita. Nah, ini setelah semuanya penduduk surga masuk ke dalam surga dan penduduk api neraka masuk ke dalam api neraka. Dan sebelum dikeluarkannya para penduduk api neraka dari api neraka tersebut, maka pada awalnya yang paling banyak masuk ke dalam surga itu adalah orang-orang miskin. Tapi kan orang-orang miskin itu bisa wanita, bisa pria. Ya. Nah, kalau ditanya tentang jenis, ya, apakah wanita atau pria yang paling banyak yang masuk ke dalam surga, jawabannya juga wanita. Karena setiap masing-masing satu lelaki saja, paling tidak dia punya dua istri. Perbandingannya sudah dua kali lipat. Belum lagi ditambah bidadari-bidadari yang lain. Ya. Belum lagi dari penduduk api neraka dari kalangan wanita yang dikeluarkan dari api neraka, yang jumlah mereka mayoritas di dalam api neraka itu dan dimasukkan ke dalam surga Allah. Ini sudah kita bahas dalam pertemuan yang lalu secara lebih rinci. Baik. Paling tidak di sini kita lihat bagaimana riwayatnya. Ini hadis adalah hadis yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang masuk ke dalam surga itu pada umumnya adalah orang-orang miskin. Adapun orang-orang kaya, kata Nabi, mahbusun, mereka masih tertahan. Ya, karena mereka masih harus mempertanggungjawabkan tentang harta benda mereka. Illa ashabun nar, kecuali memang orang-orang kaya yang sudah ditetapkan bahwa dia akan masuk ke dalam api neraka. Faqad umira bihim ilan nar, sungguh mereka telah diperintahkan untuk masuk ke dalam api neraka. Kalau orang kayanya memang sudah ditentukan bahwa dia masuk ke dalam api neraka, tidak pandai menggunakan hartanya di jalan Allah, ini sudah dimasukkan ke dalam api neraka. Kemudian kata Nabi, wa kuntu ala babin nar, dan aku berdiri di atas pintu api neraka. Fa idza ammatu man yadkhuluha an-nisa, ternyata yang paling mayoritas masuk ke dalam api neraka itu adalah para wanita. Hadis ini disebutkan dalam Sahih Al-Jami' pada nomor hadis 4287. Dalam riwayat lain dari hadis Imran bin Husain radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna aqalla sakinil jannah an-nisa." Sungguhnya penduduk surga yang paling sedikit adalah wanita. Ya, ini dalam sebagian riwayat disebutkan juga demikian. Baik. Makanya telah kita singgung, sebetulnya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, tapi ala kulli hal ini riwayat disebutkan di dalam Sahih Al-Jami' pada hadis 1570. Kenapa para wanita itu adalah penduduk api neraka yang paling banyak? Ini perlu untuk menjadi perhatian para wanita kita, para wanita muslimat, istri-istri kita, anak-anak wanita kita, saudari-saudari kita, kerabat-kerabat kita yang wanita. Kita perlu ingatkan mereka dengan hadis ini. Mereka perlu tahu bahwa yang paling banyak masuk ke dalam api neraka itu, kata Nabi, adalah an-nisa, para wanita. Diterangkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam At-Tazkirah, kata beliau, karena para wanita itu yang mendominasi mereka adalah hawa nafsu dan kecondongan kepada perhiasan dunia. Karena mereka punya akal yang kurang, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi, bahwa para wanita itu naqisatu aqlin wa din. Ya, kata Nabi bahwa para wanita itu adalah orang-orang yang kurang akalnya, kurang agamanya. Kurang akalnya dan kurang agamanya, secara umum demikian. Meskipun ada ya, sebagian wanita itu yang mempunyai kekuatan akal, bahkan lebih utama dari sekian banyak laki-laki. Ya, contohnya saja seperti misalnya Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ini kan penilaian secara personal, pribadi-pribadi. Tapi secara umum, ya, seperti yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa para wanita itu naqisat aqlin wa din, kurang akalnya, kurang agamanya. Ya, sehingga yang lebih dominan pada mereka adalah hawa nafsu yang condong kepada perhiasan kehidupan dunia. Ya. Wanita itu gampang sekali terpedaya dengan bujuk rayu dunia. Sehingga mereka, kata beliau rahimahullah, kebanyakan mereka itu lemah dari beramal untuk akhirat. Ya. Karena kecondongan dan kecenderungan mereka kepada dunia dan perhiasan dunia. Dan ditambahi lagi, kata beliau, para wanita itu adalah sebab dari sekian banyak sebab yang paling kuat di dalam mendorong laki-laki untuk condong kepada dunia dan lalai dari akhirat. Kenapa? Karena para lelaki itu punya syahwat terhadap para wanita. Sehingga mereka bisa menjadi sebab yang paling kuat memalingkan kaum lelaki dari akhirat dan condong kepada dunia. Nah, maka karena inilah sehingga kata beliau para wanita itu menjadi penduduk api neraka yang paling banyak. Nah, mereka para wanita kata beliau ya gampang terpedaya dan tertipu oleh bujuk rayu dan perhiasan-perhiasan dunia. Ya, gampang berpaling dari agama. Sulit untuk menjawab panggilan yang mengajak mereka kepada akhirat dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Hal yang kedua, mereka adalah sebab yang kuat yang bisa memalingkan laki-laki dari akhirat dan menghadap kepada dunia. Karena laki-laki punya syahwat terhadap wanita. Nah, ya coba saja kita lihat betapa banyak ya para suami yang condong kepada dunia dan lalai akhirat. Kenapa? Ya, karena istrinya, ya, orang yang di belakangnya ini, suaminya mau ngaji nanti aja bi, inilah gitulah, ada saja alasannya. Ya, banyak orang yang mempertaruhkan hidupnya berpaling dari akhirat ya dan menghadap kepada dunia demi untuk siapa? Untuk istrinya. Ya. Belum lagi betapa banyak masyarakat yang rusak karena wanita-wanita yang rusak yang menimbulkan fitnah di kalangan para lelaki. Ya. Wanita-wanita yang tidak berpegang kepada agama Allah yang mengumbar auratnya. Ya. Yang menimbulkan syahwat sehingga memalingkan bahkan orang-orang yang taat beragama dari agamanya. Nah, maka ini peringatan bagi kita semua. Kalau kita ingin selamat dari api neraka Allah, perbaiki para wanita kita. Ya. Jaga aurat mereka, jaga kehormatan mereka, ajari mereka agama. Tunjukkan mereka kepada jalan yang lurus, bersabarlah atas mereka. Maka kata Nabi, ya di antara pesan Nabi kepada kita, istausu bin nisa khairah, berwasiatlah yang baik kepada para wanita itu. Karena mereka itu seperti zil, seperti tulang rusuk yang bengkok. Ya, kalau dipaksa untuk meluruskannya, dia akan patah. Tapi kalau dibiarkan, dia tetap akan bengkok. Ya, maka kita harus sabar dan pandai-pandai untuk mengarahkannya. Karena mereka itu naqisat aqlin wa din, kurang akal, kurang agamanya. Kita cukupkan dulu, kita pending dengan sholat. InsyaAllah kita lanjutkan ba'da sholatil isya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.